الحمد لله الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فيا عباد الله اتقوا الله كما كان الله كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين سيدان جماعة جمعات yang dimuliakan dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada sekarang pada tanggal 2 Syaban, berarti kita sudah meninggalkan bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam bulan suci Ramadan. Rajab, Syaban, Ramadan itu disebut sebagai Syahrul Hurm, bulan tiga serangkai. Mestinya kita tidak bisa memisahkan satu sama lain. Mulailah kita menggelar karpet merah menjemput bulan suci Ramadan pada bulan Rajab. Di situ ada sunat puasa-puasa, amal-amal, apalagi bulan Syaban. Ya. Dan di dalam bulan Rajab kemarin kita memperingati juga peringatan Isra Miraj. Surah Al-Isra kita sudah sering dengarkan. Itu juga tiga serangkai. Ada surah An-Nahl dan surah Al-Isra. Yang ketiga surah Al-Kahfi. Sebelum kita mendalami surah Al-Isra, sebaiknya terlebih dahulu kita mendalami surah An-Nahl. Karena di dalam surah An-Nahl itu kita ditantang untuk melakukan observasi, penalaran secara rasional terhadap fenomena-fenomena alam. Di situ dijelaskan banyak sekali tentang urusan kimia, biologi, fisika, bahkan termasuk namanya pun juga surah An-Nahl, surah lebah. Bagaimana didemonstrasikan oleh Allah, serangga kecil itu bisa memberikan manfaat yang luar biasa terhadap manusia. Itu tantangan terhadap akal pikiran kita. Lalu masuk ke surah Al-Isra, sebagian bisa dinalar, mungkin Isra'nya bisa, perjalanan vertikal dari Mekah ke Palestina, tapi Mi'raj, Palestina, Masjid Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, la majala lil aql, enggak mungkin dicerna dengan akal, harus dengan keyakinan. Itulah surah Al-Isra menjembatani antara ayat-ayat rasional intelektual, kecerdasan intelektual, dan surah Al-Kahfi adalah surah kecerdasan spiritual yang enggak mungkin bisa kita pahami dengan logika. Surah Al-Kahfi itu. Al-Kahfi itu sendiri diabadikan nama sebuah surah ketika ada hamba Tuhan di situ yang tertidur atau fana selama 309 tahun. Kaget, kok kenapa rambut kami terurai sampai keluar gua? Kenapa kuku-kuku kami ini sampai berkepanjangan seperti ini? Kemarin rasanya enggak ada pohon raksasa di depan gua. Disangkanya hanya semalam tidur, padahal 309 tahun itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Dalam surah Al-Kahfi juga di situ dipertemukan ada seorang hamba Allah yang paling cerdas dalam Quran, Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi masih disuruh menyempurnakan kecerdasannya. Carilah seorang guru. Itulah Khidir. Sosok figur yang sama sekali tidak terkenal, tetangga-tetangganya pun juga tidak ada yang kenal. Khidir seorang nelayan kumuh, tapi kok tiba-tiba orang nomor satu di Mesir mencarinya, ngemis untuk belajar terhadapnya. Jadi hati-hati kita terhadap orang yang tidak populer. Boleh jadi tidak terkenal di bumi, tapi selebriti langit. Banyak selebriti bumi, enggak ada yang kenal di langit. Jangan-jangan kita dua-duanya pun juga enggak. Nah, jadi tiga serangkai surah An-Nahl, surah Al-Isra, dan surah Al-Kahfi. Allah menempatkan surah Al-Kahfi yang ketiga, karena kalau kita langsung baca surah Al-Kahfi tanpa pendahuluannya dari surah An-Nahl dan surah Al-Isra, sulit nanti kita memahami surah Al-Kahfi. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita diperkenalkan bulan Rajab, kemudian Syaban, lalu Ramadan. Dan itu diabadikan dalam doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab dan Syaban, dan panjangkanlah umur kami untuk bisa mengabadikan bulan suci Ramadan dengan amalia. Itu doa Rasulullah. Itu nanti paralel dengan diri kita sendiri. Ada tiga unsur yang sangat penting dalam diri kita, yaitu jasad kita ini, ya, yang juga memiliki alat kecerdasannya yang namanya otak, reason itu. Dan ada lagi nafs, nyawa ini juga punya alat kecerdasannya, emotional question itu. Dan ada lagi roh, dalam Quran lain nyawa, lain roh. Nyawa itu dimiliki semua makhluk biologis, tumbuh-tumbuhan, dan juga termasuk binatang. Tapi ketika Adam masih hanya komposisinya jasad dan nyawa, enggak ada perintah sujud. Nanti perintah sujud itu setelah diinstal ke dalam diri Adam itu dengan roh suci dari Allah. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Setelah aku selesaikan bonekanya, lalu bernyawa, lalu aku install ke dalamnya rohku, kata Allah. Setelah diinstall roh suci itu, maka faka'u lahu sajidin, sujudlah semuanya, termasuk para malaikat, jin, illa iblis, kecuali iblis, abawas takbar, karena dia takbur, dia angkuh. Nah, jadi unsur tiga serangka ini sangat penting. Karena itu hari ini kita mengambil topik mempersiapkan pangkalan bulan suci Ramadan di dalam lubuk hati kita, di dalam pikiran kita sendiri. Kita bermohon kepada Allah, semoga betul-betul Ramadan akan datang itu lebih bagus kualitasnya ketimbang Ramadan-Ramadan sebelumnya, dengan sejak awal kita mempersiapkan diri menjemputnya. Terlambat kita menjemput bulan suci Ramadan, kalau besok Ramadan baru kita mempersiapkan. Jemputlah bulan suci Ramadan itu pada awal Syahrul Hurum Rajab. Dalam bulan Rajab itu kita mulai minta ampun terhadap kedua orang tua. Barangkali orang tua kita di kampung sering telat kiriman kita sampai harus menderita. Ya. Barangkali orang tua kita itu sering sakit-sakitan, tapi kita tidak peduli. Terlalu asyik kita dengan kehidupan kota Jakarta. Mungkin juga ada senior-senior kita, om, tante, dan mungkin kakek nenek, bahkan mungkin juga ada keluarga terdekat kita yang selama ini kita tidak pedulikan, kita tidak perhatikan. Termasuk mungkin guru-guru ngaji kita yang mengajarkan alif, bah, tahta. Mungkin itu orang paling ikhlas tuh. Gak pernah minta honor apapun. Dan gara-gara dialah sampai kita bisa membaca Al-Quran, masa kita tidak pernah mengingatnya. Hati-hati terhadap orang ikhlas yang memberikan pertolongan, bantuan, kemampuannya terhadap orang. Sebab orang yang ikhlas itu, kalau ia tersinggung, biasanya pun juga Tuhannya tersinggung. Kalau ia tersenyum, maka Tuhannya pun ikut tersenyum. Membahagiakan orang ikhlas adalah bagian yang sangat terpuji. Bulan Rajab kemarin seharusnya Kita pun juga legowo minta ampun terhadap istri. Barangkali kita tidak apa ya, terlalu egois menjadi seorang suami. Mungkin kita terlalu egois menjadi seorang ayah. Kadang-kadang seorang ayah tampil seperti malaikat di dalam rumah, minta disiapkan segalanya, persis seperti malaikat suci di mata keluarganya. Bapakmu dulu nak, bapakmu dan bapakmu. Padahal di rumah dia tampil sebagai malaikat, mungkin di luar sana ia akan tampil seperti iblis besar. Kita istighfar pada bulan Rajab. Kita seringkali hipokrit, munafik. Di depan keluarga kita tampil sebagai seorang ayah, bapak, dan tokoh. Padahal di luar sana, CS-nya iblis. Kesempatan paling bagus untuk jujur meminta maaf terhadap anak. Maaf, kepentinganmu tidak semuanya kami penuhi, nak. Maklum, bapakmu hanya seperti ini adanya. Terbukalah terhadap keluarga, berkah akan bersama kita. Kadang-kadang kita tampil miskin di depan istri. Tetapi di laci kantor banyak sekali amplop. Ada rekening yang tersembunyi tidak diketahui oleh mereka. Kapan kita mau jujur? Istri itu adalah orang terdekat kita. Dialah yang akan merawat kita pada saat semua orang enggak mau merawat, menyentuh kita. Kenapa kita tidak mau terbuka terhadap mereka? Anak, keterbukaan itu sangat penting untuk melanggengkan sebuah harmoni rumah tangga. Persoalan rumah tangga muncul manakala kejujuran itu sudah tidak ada. Bulan Rajab ini, mari kita mengevaluasi suasana batin, suasana rohani kita itu seperti apa sih kita menjalani hidup ini. Mau kemana sih kita sebetulnya? Berapa lama kita akan hidup? Apa bekal yang kita akan persiapkan menuju ke hadirat Allah kelak? Jangan kita lupa, umur sedemikian pendek. Keabadian akhirat itu yang harusnya menjadi fokus kita. Itulah sebabnya perlu kita mengintip langit, istilah saya ini. Sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, ada di situ peringatan Isra Mi'raj. Apa intinya Isra Mi'raj itu? Adalah kita mendaki langit. Orang yang tidak pernah naik ke puncak, orang yang tidak pernah terpanggil naik ke atas, dia tidak pernah menyaksikan etalase yang di atas sana, yang Allah pamerkan maha indah, maha hebat semuanya. Gak ada artinya apa yang ada di kolong tempurung bumi ini kalau kita sudah pernah mengintip langit. Seindah, secantik, setampan, sehebat apapun dunia ini, gak ada bandingannya etalase yang dipamerkan Tuhan di langit sana. Itu kita bisa lihat di dalam kisah-kisah Isra Mi'raj Nabi. Orang yang tidak pernah naik ke langit dan tidak pernah mengintip langit, dia akan terpanah pandangan hidupnya untuk dunia-dunia-dunia dan dunia terus-menerus. Uang-uang-uang, materi-materi dan sebagainya. Gak pernah tersadarkan bahwa ini gak ada apa-apanya sebetulnya. Ini kamuflase kehidupan. Karena itu, inti Mi'raj itu adalah sholat. Berapa kali kita harus sholat? 5 kali, bukan jumlah yang sedikit. Orang yang tidak pernah mengintip langit, dia akan terpanah pandangan hidupnya oleh materi dan materi, seperti tadi yang saya sampaikan. Karena itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kesempatan untuk kita saling memperingatkan. Nanti kita kembali ke rumah, kita juga ajak musyawarah. Nah, maghrib kali ini kita berjamaah. Ya. Weekend ini, kali ini kita ayo kita baca surah Yasin. Ayo kita ngaji bareng. Nah, ayo kita salat subuh berjamaah. Indah sekali. Sebelum bulan suci Ramadan membersihkan diri kita, kita sudah bersih duluan. Ini rahasianya. Siapa orang yang mampu membersihkan, mensucikan dirinya, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dosa horizontalnya dengan sesama makhluk sudah beres, sudah terbuka meminta kepada atasannya, "Bapak mohon maaf, mungkin selama ini pernah saya mengecewakan Bapak. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, mau masuk bulan suci Ramadan Bapak, ikhlaskanlah mungkin kekeliruan apa yang pernah saya lakukan, mohon dimaafkan." dipanggil oleh sang atasan, sang majikan, sang pimpinan. Iya, barangkali juga sama, Mas. Kebetulan saja saya pimpinan di sini. Mungkin juga saya memiliki kekurangan-kekurangan. Saya juga mohon kalau ada kebijakan saya yang mungkin tidak berkenan dan mungkin tidak tepat. Saya manusia biasa, saya bukan malaikat. Ampuni juga. Kalau ada keterbukaan pimpinan meminta maaf terhadap stafnya, berbesar hati, anak buah itu akan bekerja lebih produktif. Jangan minta disembah. Justru tawadhu itu adalah the superpower. Femininity is the superpower. Kelembutan itu yang lebih hebat. Ya. Saya ingin membacakan hadis Qudsi. Ketika malaikat disampaikan oleh Allah, kami akan menciptakan khalifah yang akan berkedudukan di bumi. Subhanallah ya Allah. Bagaimana mungkin manusia yang daif, yang lemah itu bisa menghuni bumi? Nah, bumi goncangannya sedemikian dahsyat. Mungkin ribuan skala Richter pada waktu itu. Karena kayak bola yang ditendang itu. Aceh hanya 11 skala Richter, hancur luluh. Apalagi kalau ribuan. Lalu Allah memasang bumi, memasang gunung pada sudut-sudut bumi. Wa khalaqal jibala awtada. Langsung bola dunia itu berhenti bergetar. Takjublah malaikat. Masya Allah, alangkah hebatnya gunung itu ya Allah. Masih ada lebih hebat dari gunung? Ada, kata Allah. Yaitu besi, besi yang mampu meratakan gunung. Banyak gunung di Jawa Barat pindah ke Tanjung Priok sekarang. Itu besi, eskavator dan sebagainya. Alangkah hebatnya besi itu ya Allah. Masih ada enggak lebih hebat daripada besi? Dijawab Allah, oh masih ada. Api, api itu mampu mencairkan, melelehkan besi. Subhanallah, alangkah hebatnya api itu mampu mencairkan besi. Apa masih ada lebih hebat daripada api? Oh ada, air mampu memadamkan api, memadamkan kebakaran. Masya Allah, betapa hebatnya air itu mampu memadamkan kobaran api. Masih ada lebih hebat daripada air ya Allah? Ada, yaitu udara yang mampu menguapkan air. Subhanallah, alangkah hebatnya udara itu mampu menguapkan air. Jadi kalau air hebat tapi masih kelihatan bentuknya, udara itu hebat, efeknya terasa dan terlihat, tapi bendanya sendiri tidak kelihatan. Rupanya ini yang sangat istimewa. Lalu malaikat, masih ada lebih hebat daripada udara ya Allah? Oh ada, dan ini yang maha hebat, gak ada lagi sesudahnya. Siapa itu ya Allah? Dan apa itu? Ialah orang yang menyumbang tangan kanannya, tapi tidak pernah ketahuan oleh tangan kirinya. Alias orang yang ikhlas. Subhanallah. Jadi kita jangan bangga kalau banyak orang berterima kasih kepada kita. Jangan sampai itu artinya kita baru telah mendeklarasikan kebajikan kepada banyak orang. Semakin banyak orang tahu kebajikan kita, maka itu nilainya sebetulnya semakin kecil. Semakin sedikit orang tahu kebajikan kita, maka semakin bagus mutu kebajikan yang kita lakukan itu. Jangan bangga kalau di WA, di SMS, banyak sekali orang berterima kasih. Bahkan bangga, alhamdulillah berarti saya orang baik. Terlalu banyak orang berterima kasih. Hati-hati. Itu artinya Anda telah membocorkan kebajikannya kepada banyak orang. Padahal hadis tadi mengatakan, yang paling hebat itu berbuat baik tangan kanannya, tapi tidak ketahuan tangan kirinya. Ini kok banyak orang yang tahu? Kadang-kadang di antara kita masih marah. Itu orang enggak pintar terima kasih itu. Masa enggak ada terima kasihnya sama sekali? Padahal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukan untuk dapat pujian. Makanya itu juga pada kesempatan ini saya menasihatkan pada diri saya juga pribadi dan kita semua Bapak Ibu sekalian, mulai detik ini mari kita meninggalkan pujian-pujian itu. Jangan pernah kita mau menikmati pujian. Selama kita masih menikmati pujian, itu artinya kita masih punya hijab dengan Allah, masih punya jarak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang memuji kita tidak perlu ditolak. Tapi katakan dalam hati, ya Allah, mereka salah alamat memuji. Mestinya yang dipuji itu adalah hanya Engkau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untukmu ya Allah. Ya. Itu bentuk respons kita. Kalau ada yang memuji kita, mereka salah alamat memuji. Bukankah apa yang saya lakukan karena kehendakmu ya Allah? Tanpa kehendakmu enggak ada itu. Jadi jangan menikmati pujian jika ingin menikmati pahalanya. Tanamlah kebajikannya di bumi ketidakterkenalan jika ingin panen nanti di akhirat. Karena semua amal kebajikan yang ditanam di bumi keterkenalan hanya akan panen di dunia, tidak lagi panen di akhirat. Kita bawa ember bocor. Mana pahala saya yang banyak, malaikat? Ini ember bocor yang kamu bawa. Ketika Anda dipuji, lehernya naik. Engkau sudah mengambil pahalamu di situ. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul basir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq ليظهره على الدين كل ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين ويا عباد الله وصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحذركم عن المعاصي ومخالفة أمره لقوله تعالى فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة برب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم رب ارحمكما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة